كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، pada kajian di sore hari tadi kita telah mengerti, memahami insyaallah tentang wasiat Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala kepada kaum muslimin semuanya untuk meninggalkan dan menjauhi berbagai amalan, berbagai tariqah atau sistem di dalam berislam yang diada-adakan, yang diciptakan, dimunculkan setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Berbagai amalan dan sistem beriman, berakidah, beribadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya diistilahkan dengan bid'ah. Demikian dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhuma. Hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, yang di sana Rasulullah berwasiat, kata Al-Irbad bin Sariyah, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idatan wajilat minhal qulub wadharafat minhal uyun. Telah mewasiatkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah bentuk wasiat yang kalbu ini bergetar, hati kita ini bergetar, dan air mata pun meneteskan air matanya. Ka'annaha maw'idhatu muwaddi', seolah-olah itu adalah nasihat seorang yang akan berpisah. Para sahabat menangis mendengarkan wasiat tersebut. Kalbu mereka pun bergetar. Di antara wasiat tersebut yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah alaikum bis-sam'i wat-tha'ah. Wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi. Wajib atas kalian untuk mendengar dan taat kepada pemerintah kalian, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang hamba sahaya dari negeri Habasyah, dari negeri Ethiopia. Janganlah yang seperti itu menghalangi kalian untuk tetap taat kepada pemerintah kalian. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fa'innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya yang hidup di antara kalian, yakni sepeninggal Nabi, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan mendapati perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat. Perselisihan yang banyak akan terjadi di tengah-tengah umat. Maka Rasulullah membimbing, mewasiatkan, kata beliau, alaikum sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin min ba'di. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh di saat mendapati perselisihan seperti itu, berpegang teguh kepada sunnah, yakni bimbingan Rasul, sistem Rasul di dalam berislam, di dalam beribadah, di dalam berakidah, di dalam berdakwah, di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Begitu kata Rasulullah SAW. Kalau ada perselisihan tentang perkara ibadah, maka kembalikan kepada sunnah Nabi. Apakah memang ada contoh dari Nabi untuk kemudian segera kita hidupkan, kita makmurkan amalan tersebut? Ataukah tidak ada contohnya dari Rasul, maka segera tinggalkan. Begitu juga kalau ada perselisihan dalam tata cara berdakwah, tata cara melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka kembalikan perselisihan itu kepada sunnah Nabi, hadis Nabi, sistem Rasulullah SAW. Kalau ternyata sebuah sistem dakwah, sistem amar ma'ruf nahi munkar yang dimunculkan, muncul ide baru di dalam melakukan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar, maka dikontrol, diperiksa, diteliti apakah sesuai dengan sunnah Nabi, dengan prinsip Nabi ataukah tidak. Jika sesuai, segera laksanakan, segera amalkan. Kalau tidak sesuai, segera tinggalkan. Nah, kemudian begitu juga dalam berbagai urusan akidah, keyakinan-keyakinan yang muncul di tengah-tengah umat, setiap permasalahan yang tadi muncul baru dan terjadi perselisihan tentangnya, kembalikan kepada sunnah Nabi. Jangan dikembalikan kepada ra'yu dan logika manusia. Jangan dikembalikan kepada kebiasaan orang, kebiasaan kampung, kebiasaan masyarakat. Karena kita wajib mengagungkan dan memuliakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan kembalikan pula jawaban permasalahan yang diperselisihkan tadi kepada sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Maka kita mesti harus belajar, apakah tata cara ibadah yang akan kita lakukan ini, tata cara berzikir yang akan kita lakukan, tata cara berakidah, keyakinan, dan amar ma'ruf nahi mungkar sudah sesuai dengan bimbingan khulafa ar-rasyidin ataukah tidak? Dari mana kita bisa tahu? Dari belajar, membuka kitab-kitab ulama. Jadi bukan masanya lagi kita sekarang kajian, pengajian dan yang semisalnya hanya berisi tertawa ria. Sekarang ini di masyarakat lebih disenangin kalau ada seorang dai, seorang ustadz yang bisa menjadikan majelisnya itu penuh dengan tawa. Iya kan? Sekarang ini bermunculan, bukan saatnya. Sekarang bagaimana masyarakat kita, saudara-saudara kita, diberikan kepada mereka wawasan sunnah Nabi, sunnah para sahabat, para ulama kita. Ini yang semestinya dihidupkan. Maka belajar kitab-kitab para ulama mesti dihidupkan di masjid-masjid kaum muslimin, di sekolah-sekolah kaum muslimin, agar Islam ini tidak menjadi asing. Maka Rasul mengatakan, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan kembalikan perselisihan kalian kepada sunnah para khulafa ar-rasyidin. Siapa mereka? Khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibn Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Yang dua pertama itu adalah mertua Rasulullah SAW. Abu Bakar mertua Rasul, kemudian Umar bin Khattab juga mertua Rasulullah SAW. Yang ketiga dan yang keempat menantu Rasul, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Orang-orang saleh, wali-wali Allah. Kembalikan kepada mereka. Jangan dikembalikan, ah ini mazhab kami. Ah ini kebiasaan organisasi kami. Ah ini kebiasaan di kampung kami. Jangan. Kembalikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kembalikan kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian semestinya sikap seorang muslim sehingga perselisihan menjadi selesai. Semua problem terjawab. Umat bersatu, umat saling kasih sayang karena semuanya berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Kemudian setelah itu Nabi melanjutkan dalam wasiatnya yang dirasa oleh para sahabat adalah wasiat orang yang akan berpisah. Seolah-olah ini wasiat terakhir. Maka beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Waspadalah kalian dari setiap perkara, amalan, ibadah yang baru dimunculkan, tidak pernah ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kalian. Waspada kalian dari itu, jauhi. Barakallahu. Kenapa? Karena kata Nabi, setiap amalan, setiap perbuatan yang dimunculkan, diciptakan baru, belum pernah ada di masa Nabi, kata beliau, itu adalah kategorinya bid'ah. Terkategorikan sebagai apa? Bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Kata Nabi, ini hadis Nabi, bukan perkataan ustaz. Ini hadis didapati di dalam kitab-kitab ulama. Maka dari itu penting untuk dijadikan sebuah prinsip bagi setiap muslim yang hidup di masa ini, agar semua menjauhi berbagai amalan yang tidak ada contohnya di masa Rasul. Al-Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i, di antara wasiat beliau, di antara bimbingan ilmu yang beliau sampaikan kepada umat ini, yaitu ketika beliau menjelaskan ayat ketiga surat Al-Maidah. Ayat ketiga surat Al-Maidah atau bagian daripada ayat ketiga surat Al-Maidah, Allah mengatakan, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ketika ayat ini turun, sebagian sahabat menangis karena mereka sadar Islam sudah sempurna, berarti sudah selesai, tugas Nabi telah selesai, berarti Rasulullah akan berpisah dengan kita, berarti Nabi sudah dekat dengan waktu kematiannya, akan berpisah dengan kita. Menangis para sahabat ketika mendengar ayat ketiga surat Al-Maidah ini turun, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ibadahnya, tata caranya sempurna, lengkap. Berzikirnya lengkap. Akidahnya lengkap. Cara berimannya juga sudah sempurna, lengkap. Maka kata Al-Imam Malik rahimahullah, mari kita dengarkan baik-baik wasiat demi wasiat yang kita dengarkan dalam kajian kita. Itu wasiat ulama, wasiat sahabat, wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, Imam Malik ini hidup lebih dari 1200 tahun yang lalu. Kalau Imam Ahmad lahir pada tahun 164 Hijriah, Al-Imam Malik sebelum itu. Nah, kata beliau, ma lam yakun yawma idzin dinan falaysa al-yawmu dinan. Segala amalan, segala keyakinan dalam agama ini yang bukan termasuk bagian dari Islam pada hari itu, yakni pada hari apa? Hari turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat ini turun pada tanggal 9 Dzulhijjah di padang Arafah, di saat para hujjaj, para jamaah haji bersama Rasulullah sedang wukuf di Arafah. Ayat ini turun di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, di saat mereka sedang wukuf, turun ayat ini. Pada hari ini, kata Allah, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan telah aku sempurnakan limpahan nikmatku untuk kalian. Dan aku rela, ridho Islam ini sebagai agama kalian. Islam yang mana? Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang punya contoh? Islam yang mana yang Allah ridha? Yang Allah telah rela menjadi agama untuk kita. Ini sebuah pertanyaan penting. Jawabannya adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Malik, guru Al-Imam Syafi'i, yaitu seluruh amalan yang termasuk bagian dari Islam pada hari itu, itulah Islam. Yang bukan bagian daripada Islam pada hari itu, pada hari Rasulullah masih hidup bersama sahabatnya, para sahabat mendengar dari Nabi ayat demi ayat, hadis demi hadis, bimbingan demi bimbingan, mengamalkan itu di masa Rasulullah masih hidup sampai Rasulullah wafat. Itu Islam yang diridhai oleh Allah. Yang dikurangi tidak diridhai, yang ditambah-tambah tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Al-Imam Malik dalam kesempatan lain lagi-lagi memberi wasiat untuk kita semuanya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, man ibtada'a amalan yarahu hasanah walam yakun bi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam faqad za'ama anna muhammadan khana ar-risalah. Barang siapa yang mengada-ngadakan menciptakan sebuah amalan dalam Islam, entah itu dalam bentuk sholat, belum ada contohnya, atau itu dalam bentuk puasa yang tidak ada contohnya, atau dalam bentuk zikir yang tidak ada contohnya, atau akidah yang tidak ada contohnya dari Nabi. Kata Imam Malik, barang siapa yang menciptakan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara dia meyakini itu adalah amalan soleh, amalan yang dia ciptakan, amalan yang dia munculkan, dia meyakininya sebagai amalan soleh, sementara Rasulullah tidak pernah mengajarkannya, berarti dia telah meyakini bahwa Nabi berkhianat terhadap syariat Islam. Mungkinkah Rasulullah berkhianat? Na'udzubillah min dzalik. Mungkinkah Rasulullah tidak menyampaikan ada satu amalan baik bagi umat ini? Tidak mungkin. Nabi telah menunaikan amanah. Rasulullah telah menunaikan tugasnya dari Allah Subhanahu wa taala selama 23 tahun hingga wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Malik, barang siapa yang mengadakan sebuah amalan baru, sistem baru di dalam beribadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan dia meyakini itu sebagai amalan soleh, sungguh dia telah meyakini Nabi berkhianat terhadap syariat Islam. Dalam hadisnya Rasulullah menyatakan, taraktukum 'alal bayda layliha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Aku tinggalkan kalian wahai umatku di atas kondisi yang bersih, terang, benderang malam harinya seperti siang hari. Karena semua permasalahan sudah jelas dalam Islam. Tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara berzikir, tata cara akidah, tata cara berdakwah, semuanya sudah diajarkan oleh Nabi. Kata Nabi, aku telah tinggalkan kalian dalam kondisi yang terang, benderang malam harinya seperti siang. Malam hari yang gelap bagaikan siang karena terangnya cahaya sunnah Nabi, terangnya cahaya penjelasan dan ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seseorang, kata Nabi, keluar dari bimbinganku ini, dari yang telah aku wariskan, baik dengan cara dikurang-kurangi syariat Nabi, dikorupsi syariat Rasul, tidak disampaikan kepada umat, atau dengan cara ditambah-tambah. Maka kata Nabi, pasti dia binasa, dia akan celaka, dia hancur. Yang mengucapkan ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu, di antara satu permasalahan yang mesti diingat adalah wajib berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan meninggalkan segala bentuk amalan baru dalam Islam. Untuk bisa kita mengetahui, untuk kita bisa dapat mengetahui mana yang dijelaskan dalam sunnah, mana yang dicontohkan oleh Nabi dan mana yang tidak, tidak ada jalan lain kecuali dengan belajar. Belajar. Belajar Islam, belajar Al-Quran, belajar hadis. Dan yang seperti ini harus dijadikan sebagai kebiasaan masyarakat muslim. Yang seperti saya katakan tadi, sudah bukan saatnya umat Islam menghadiri pengajian-pengajian yang penuh dengan tawa, gurau. Sering muncul di televisi ya, isinya gurau, tertawa riang. Itu tidak menambah iman, tidak menambah akidah. Dan semestinya yang disampaikan adalah hadis-hadis Rasul, bimbingan Nabi tentang Al-Quran, bimbingan Nabi tentang tafsir Al-Quran, bimbingan Nabi tentang ibadah. Para hadirin yang saya muliakan, demikian dahulu Rasulullah menyampaikan nasihat demi nasihatnya kepada sahabat. Tidak jarang Rasulullah SAW menyampaikan nasihat, sahabat menangis mendengarnya. Tidak jarang Rasulullah berbicara dalam keadaan suaranya tinggi, mengeraskan suaranya Nabi. Tidak jarang dalam kondisi tertentu Rasulullah terpaksa marah mengingatkan umat. Terpaksa karena serius permasalahannya. Nabi adalah manusia terbaik teladannya, terbaik akhlaknya, suka tersenyum, lembut. Tetapi juga tidak jarang Rasulullah SAW marah dan mengangkat suaranya dalam kondisi-kondisi yang dibutuhkan. Demikian Islam sempurna, lengkap. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Kenapa para ulama kita mengingatkan kita dan mewasiatkan untuk selalu berpegang teguh dengan sunnah dan meninggalkan berbagai bid'ah atau amalan yang baru dimunculkan. Karena dengan umat ini mengikuti berbagai amalan yang bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, akan memunculkan berbagai efek negatif. Baik efek negatif yang kembalinya kepada masing-masing pribadi, ataupun efek negatif yang kembalinya kepada umat dan masyarakat, ataupun efek negatif yang kembalinya kepada negara kita. Dengan sebab menyelisihi sunnah Nabi, dengan sebab beramal dengan amalan-amalan yang tidak ada contoh dari Rasul. Apa itu efek negatif? Pertama, yang kembali kepada masing-masing pribadi adalah apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Coba kita renungin baik-baik hadis wasiat dari Nabi ini. Beliau mengatakan, "Laisa la na'man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah dari kami, tidak ada contoh dari Rasul, maka amalan itu tertolak kepada pelakunya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dinilai sebagai amal saleh. Kenapa tidak dinilai sebagai amal saleh? Karena tidak ada contoh dari Rasul. Dia capek beramal. Dia lelah beribadah dengan ibadah tersebut. Dengan ibadah yang tidak ada contohnya, ternyata di hari kiamat dia tidak mendapatkan nilai bukannya tidak mendapatkan nilai dalam pengertian nol nilainya, tetapi malah minus, malah negatif. Ini yang pertama. Efek negatif amal seorang ketika beramal dengan amalan yang tidak ada contohnya dalam sunnah. Apa? Tertolaknya amalan tersebut. Yang tadi saya contohkan. Misalkan, salawat kepada Nabi itu ibadah. Saya yakin setiap muslim pasti senang dan suka untuk bersolawat kepada Rasul. Tapi ketahui bahwasanya solawat itu telah diajarkan oleh Nabi tata caranya. Ketika ada seorang mengatakan kalau kita hendak tidur, hendaknya bersolawat 11 kali. Misalnya, ketika akan tidur, bersolawat 11 kali. Kita bertanya, solawat gak ada masalah, bagus. Tetapi bilangan 11 kali, siapa yang mengajarkan? Dan diucapkan ketika akan tidur, siapa yang mengajarkan? Kalau kita bersolawat sebelum ketika tasyahud, sebelum salam, kita bersolawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, dan seterusnya sampai kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita katakan ini ada contoh dari Rasul. Kenapa kamu bersolawat ketika tasyahud? Karena Nabi menyontohkannya. Begitu. Barakallahu fikum. Dan seterusnya. Ketika kita mendengar nama Nabi disebut di saat ceramah, maka disunnahkan kita untuk bersolawat kepada Rasul, mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad dan yang semisalnya. Tapi ketika ditanya, kenapa kamu bersolawat ketika disebut nama Rasul? Ya karena Nabi memerintahkan. Kalau disebut nama beliau, hendaknya bersolawat. Menghimbau. Tapi pertanyaan yang berikutnya. Bersolawat ketika hendak tidur. Kita tanya, apa dalilnya? Ada dasarnya dari Nabi? Loh, solawat kan baik. Solawatnya baik. Tetapi ketika Anda mengkhususkan ketika akan tidur, perlu dan mesti ada dalil dari Nabi atau dari sahabat setidaknya. Kalau jawabannya tidak ada, ketahui bahwa amalan seperti itu dengan cara seperti itu bukan bagian daripada sunnah Nabi, dan pelakunya akan merugi karena tertolak. Begitu juga bilangan 11. Kalau tadi waktunya, waktu diucapkannya salawat ketika akan tidur. Sekarang bilangan 11 kali. Kenapa tidak 13 kali? Kenapa tidak 17 kali? Dari mana? Bilangan 11 mesti kita kembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian seorang muslim, dia selalu berusaha untuk beramal setiap ibadah dan amalannya, tata caranya, waktu pelaksanaannya, bilangannya sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah menyatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada teladan yang baik bagi kalian wahai kaum mukminin pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini efek negatif yang pertama yang kembali kepada diri hamba tersebut. Efek negatif yang kedua ketika beramal dengan bid'ah adalah dia terancam untuk binasa. Binasa ibadahnya atau akidahnya. Tadi kita sudah mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, aku telah meninggalkan kalian ini di atas kondisi yang terang benderang. Malam harinya bagaikan siang. Maksudnya semua perkara sudah aku contohkan, sudah aku ajarkan kepada kalian, sudah aku sampaikan. Tidaklah seseorang, kata Nabi, keluar dari bimbinganku ini kecuali dia pasti akan binasa. Ini efek negatifnya. Kalau tadi efek negatif amalan dia tertolak, dia merugi di hadapan Allah, tidak mendapatkan ganjaran, malah mendapatkan dosa. Yang kedua adalah terancam dengan kebinasaan. Semisal dengan hadis ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-63. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi, menyelisihi sunnah Nabi, menyelisihi tata cara Nabi di dalam berislam ini. Kenapa? Apa ancaman Allah? Antusibahum fitnah, akan menimpa kepada mereka fitnah. Au yusibahum azabun alim, atau menimpa kepada mereka azab yang pedih. Fitnah yang dimaksud apa? Dijelaskan oleh para mufassirin, para ahli tafsir dari kalangan sahabat dan yang sesudahnya. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah penyakit kolbu. Hatinya itu enggan untuk beramal soleh gara-gara menyelisih sunnah Nabi. Subhanallah. Gara-gara dia menyelisihi sunnah Nabi, terdapat di dalam kolbu dia berat untuk beramal dengan syariat Islam. Berat untuk bertauhid. Berat untuk mengikuti bimbingan Rasul. Gara-gara dia menyelisihi sunnah Nabi. Ini ayat dalam surat An-Nur ayat ke-63. Dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah yang bermadhab Syafi'i, menukil dari sahabat Ibnu Abbas, saudara misan, saudara sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ahli di dalam menafsirkan Al-Qur'an, bahwa fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah penyakit itu tadi. Enggan bertauhid, cenderung untuk berbuat kesyirikan. Enggan menjalankan sunnah, lebih senang untuk mengikuti amalan yang tidak pernah dicontohkan, yang bid'ah. Senang untuk bermaksiat dan enggan untuk melakukan ketaatan. Kalau kita tahu diri kita senang bermaksiat, cobalah dipelajari, dikoreksi. Jangan-jangan kita menyelisih sunnah Nabi dalam beberapa amalan kita. Coba dipelajari, dipelajari. Kenapa saya ini kok senang bermaksiat? Kenapa saya ini senang berdusta? Kenapa saya senang merugikan orang lain? Kenapa saya enggan mengamalkan sunnah Nabi? Coba dipelajari. Jangan-jangan ada beberapa sunnah Nabi yang kita langgar, yang kita tolak, yang kita abaikan. Para hadirin yang saya muliakan, efek negatif yang berikutnya adalah yang tadi disebutkan oleh Al-Imam Malik. Ketika seorang melakukan amalan atau sebentuk ibadah, tata cara ibadah tertentu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, dan dia menganggapnya sebagai amalan yang baik, maka sungguh dia telah berkeyakinan bahwa Nabi berkhianat. Siapa yang mengucapkan ini? Al-Imam Malik rahimahullah. Maka hati-hati. Barakallahu fikum. Efek negatif yang berikutnya adalah terjadinya perselisihan di tengah umat. Terjadinya perpecahan di tengah umat gara-gara sebagian umat melakukan amalan atau ibadah atau keyakinan tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita merasakan kondisi ini terjadi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, di dalam salah satu ayatnya, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi." Perhatikan ayat ini baik-baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqiman," dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, "fattabi'uhu," maka hendaknya kalian mengikutinya, menjalankannya, mengamalkannya, "wa la tattabi'us subul," dan jangan sekali-kali kalian itu mengikuti jalan-jalan yang keluar dari jalan yang lurus ini. "Fatafarraqa," Perhatikan kofnya pakai fathah, bukan fatafar, tapi fatafarraq. An sabilillah. Pasti kalian akan berpecah belah gara-gara kalian mengikuti jalan-jalan yang keluar dari siratul mustaqim. Ketika suatu hari Rasulullah bersama sahabatnya, beliau membuat sebuah garis lurus di tanah, di pasir, ya, di garis panjang. Kemudian Rasulullah menyatakan, "Hadza sirati mustaqiman." Ini yang garis lurus dan panjang ini adalah jalanku yang lurus. Kemudian setelah itu Rasulullah membuat garis di samping kanan dan di samping kiri. Nah, garis pendek di samping kanan, di samping kiri. Pendek. Kalau yang lurus tadi panjang. Yang ini membelok dari ini tadi. Kalau ini garis lurus, dibuat oleh Nabi. Dibuat oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Hadihi subul." Inilah jalan-jalan yang menyimpang, kata Rasul, dari jalanku yang lurus. Nah, wa ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilayya. Pada setiap jalan yang menyimpang ini tadi, keluar dari bimbingan Rasul, keluar dari jalan yang mustaqim, itu ada syaitan yang berposisi di masing-masingnya mengajak manusia untuk mengikuti jalan-jalan ini tadi. Mari ikut sini, yang sebelahnya sini, sini ikut sini, yang sebelahnya ikut sini, terus begitu. Maka terjadilah perpecahan di tengah umat. Kalau umat mau sepakat, mau menyadari bahwa semua harus kembali kepada bimbingan Rasul, setiap amalan yang ada contohnya dari Nabi segera diamalkan, yang tidak ada contohnya segera ditinggalkan, maka umat ini akan bersatu, padu. Tapi ketika umat mempertahankan sebagiannya, mengatakan, enggak, saya tetap pada mazhab saya. Yang ini tidak, ini sudah tata cara ibadah yang turun-temurun dari nenek moyang kami. Yang satu mengatakan, tidak, ini sudah prinsip organisasi kami sejak dahulu. Maka umat terjadi perpecahan. Tapi kalau semua mau kembali kepada bimbingan Al-Quran dan Sunnah, mengedepankan bimbingan Al-Quran dan Sunnah di atas segala sesuatu, pasti umat ini akan bersatu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, permasalahan ini sangat penting untuk disadari oleh semua pihak. Di antara efek negatif seorang menjalankan amalan yang tidak ada contohnya dari Rasul dalam keadaan dia meyakini itu sebagai amalan saleh adalah sulit bagi dia untuk menyadari itu sebagai kesalahan. Sulit untuk menyadari itu sebagai kemungkaran. Bagaimana dia menyadari itu kesalahan atau kemungkaran, sementara dia meyakininya sebagai amalan soleh. Oleh karena itu, diriwayatkan dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah satu guru daripada Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, sezaman dengan Al-Imam Malik, salah satu ulama di masa tabi'ut tabi'in. Nah, kalau kesolehan orang semua umat Islam di zaman ini dijadikan satu, tidak bisa menyamai kesolehan Sufyan Ats-Tsauri. Kalau keilmuan seluruh umat sekarang ini tentang Islam dijadikan satu, disatukan, tidak bisa menyamai, menandingi keilmuan Al-Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah. Ini beliau memberi wasiat, nasihat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, "Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'asyah. Al-ma'asyah yutabu minha, wal bid'atu la yutabu minha." Kemaksiatan, dosa itu beragam bentuknya, bertingkat-tingkat. Syaitan berusaha untuk merekrut hamba-hamba Allah ini untuk jatuh kepada kemaksiatan yang terbesar. Kalau enggak bisa, yang berikutnya. Kalau enggak bisa, yang berikutnya. Demikian upaya mereka. Kata Al-Imam Ats-Tsauri rahimahullah, sekali lagi yang mengatakan ini siapa? Al-Imam Ats-Tsauri. Bukan guru, bukan siapakah itu? Seorang ulama di masa tabi'in. Beliau mengatakan kebid'ahan itu lebih disukai dan dicintai oleh iblis dibandingkan kemaksiatan secara umum. Kenapa? Karena kemaksiatan itu mungkin saja orang bisa bertaubat dan cepat sadar. Contohnya, kalau ada pemuda yang suka minum minuman keras, dia sebenarnya dalam kalbunya menyadari ini perbuatan kotor, tidak disukai oleh masyarakat. Keberadaan dia sebagai peminum khamr meresahkan masyarakat, sehingga dia merasa canggung, malu. Barakallahu fikum. Sehingga harus sembunyi-sembunyi dia melakukannya di tempat-tempat khusus. Narkoba juga demikian. Ada jaringan-jaringan rahasia untuk melakukannya. Tapi berbeda dengan sebuah bid'ah. Sebuah bid'ah itu diyakini sebagai amalan soleh, sehingga dia memperjuangkannya dan mengajak orang untuk melakukannya. Contohnya, barakallahu fikum, sunnah mengajarkan untuk kita taat kepada penguasa kita. Sunnah mengajarkan untuk kita mentaati pemerintah mereka kita dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Tidak boleh kita menentang penguasa, memberontak penguasa, walaupun penguasa tersebut penguasa yang zalim. Demikian Rasulullah mengajarkan sebagaimana nanti akan kita bahas. Rasulullah melarang kita membongkar aib pemerintah di depan umum, di halayak ramai. Diperintahkan kita untuk menahan diri. Tetapi muncul sebagian pihak yang kemudian meyakini bahwa penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, penguasa yang korup, penguasa yang menzalimi rakyatnya adalah penguasa yang mesti ditentang. Harus diberontak, mesti dijatuhkan, digulingkan. Ini cara yang seperti ini, tidak ada contoh dari Nabi. Justru sebaliknya, Rasul memerintahkan untuk bersabar dan menahan diri. Maka amalan merubah kemungkaran seperti ini, merubah kemungkaran yang terjadi pada penguasa dengan cara memberontak, memprovokasi masyarakat untuk menentangnya, ini cara yang bid'ah, cara yang baru muncul, tidak pernah dikenal oleh sahabat Nabi, tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Dia meyakini kritikan-kritikan dia kepada penguasa sebagai amalan soleh, sebagai bentuk perjuangan. Dia mengajak orang lain dan menghimbau orang lain. Maka dari itu Sufyan Ats-Tsauri mengingatkan kepada kita bahwa di antara bahaya bid'ah adalah pelakunya sulit untuk meninggalkannya dan bertaubat. Berbeda dengan kemaksiatan, pelakunya dengan mudah bisa sadar dengan izin Allah melalui nasihat-nasihat. Para hadirin yang saya muliakan, ini adalah beberapa efek negatif yang karenanya para ulama mengingatkan kita untuk selalu berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan permasalahan ini, maka Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam salah satu pembahasannya pada kitab Usul Sunnah yang sedang kita kaji ini, beliau mengatakan, "Wa man kharaja 'ala imamin min a'immatil muslimin wa qad kana an-nasu istama'u 'alayhi wa aqarru lahu bil khilafa bi ayyi wajhin kana bir ridha aw bil ghalaba faqad shaqqa hadha al-kharij 'asal muslimin." وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل qatl sultan walal khuruj alaihi li ahadin minan nas faman fa'ala dhalika fahuwa mubtadi' ala ghairi sunnati wat tariq. Subhanallah. Al-Imam Ahmad berwasiat, kata beliau, bagian dari pokok akidah, bagian dari pondasi dasar sunnah adalah, kata beliau, barang siapa yang menentang salah satu penguasa dari penguasa-penguasa muslimin yang sudah disepakati oleh masyarakat sebagai penguasa, sebagai pemerintah, baik pemerintah tadi berkuasa dengan keridhaan masyarakat secara menyeluruh ataupun melalui proses pemberontakan, dia menang kemudian berkuasa, maka barang siapa yang menentang kepada penguasa tadi, memberontak kepada penguasa tersebut, dia telah menimbulkan perpecahan di tengah-tengah umat. Dan dia telah menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jika si pemberontak tadi mati dalam keadaan tetap dia berkeyakinan wajibnya menentang penguasa, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Subhanallah, pernyataan Al-Imam Ahmad. Wala yahillu qatl sultan, tidak dihalalkan memerangi penguasa apalagi membunuh penguasa. Walal khuruj ala ahadin minan nas, di ahadin minan nas, tidak dibenarkan bagi seorang pun dari penduduk ini, dari warga, dari rakyat, untuk menentang, memberontak kepada penguasa. Kemudian Al-Imam Ahmad mengatakan, man fa'ala dzalika fahuwa mubtadi'. Sekali lagi, yang mengatakan ini Al-Imam Ahmad, nanti saya akan sebutkan dalil-dalil dalam hal permasalahan ini. Barang siapa dan barang siapa yang melakukan hal itu, menentang penguasa, memberontak kepada penguasa, fahuwa mubtadi', maka dia adalah seorang penganut bid'ah. Coba perhatikan baik-baik permasalahan ini, renungi, karena hidup kita di, kita hidup sekarang di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ajakan dan seruan-seruan yang membahayakan. Ala ghairi as-sunnati wa tari, dan dia tidak berada di atas bimbingan sunnah dengan sikapnya itu tadi. Para hadirin, ini salah satu pembahasan penting yang diajarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kalau begitu, apa dasar daripada Imam Ahmad mengatakan ini? Ternyata kalau kita lihat para ulama kita, sama prinsipnya dengan beliau. Al-Imamul Bukhari dalam Sahih Bukhari juga menyebutkan permasalahan ini. Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim juga menyebutkan permasalahan ini. Al-Imam Abu Dawud, begitu juga Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Ibnul Mubarak, Waqi' Ibnul Jarrah, Sufyan Ibnu Uyayna, Sa'id Ibnul Musayyib, Al-Hasanul Basri, terus ke atas, semuanya menjelaskan kepada umat tentang permasalahan ini dan melarang umat melakukan kemungkaran terkait dengan penguasanya. Nah, kalau kita tahu itu, kita akan menyebutkan beberapa dalil tentang permasalahan ini. Antara lain, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Mari kita pahami baik-baik hadis ini dan berdoa kepada Allah untuk dibantu, ditolong beramal. Kita hidup di zaman yang mudah seseorang melakukan kemungkaran-kemungkaran dan tindakan yang berbahaya terkait pemerintahnya. Sehingga antum sekarang mendengar berbagai pertumpahan darah terjadi di beberapa negara, di Syria, di Mesir, di Yaman, di Tunis, di Libya, dan beberapa tempat yang lainnya. Mari kita renungi permasalahan ini, jangan sampai terjadi di negeri kita. Jangan sampai terjadi di negeri kita di Indonesia ini. Dan kita semua bertugas dan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan negeri ini. Semua kita bertugas. Saya dan antum semua, keluarga kita, teman kita, bertugas untuk menjaga keamanan. Kalau ini sudah gagal, kita tidak mampu menjaga keamanan negeri ini, berbahaya sekali, pertumpahan darah akan terjadi di negeri kita. Ribuan nyawa muslim melayang sia-sia. Para hadirin yang saya muliakan, mari kita ikuti bimbingan Nabi, sunnah Nabi, agar kita selamat dari dosa, selamat dari andil berandil dalam kemungkaran. Nah, hadis yang saya maksud yaitu dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitanu sayakunu a'immatun min ba'di la yastannuna bisunnati wala yahtaduna bihadi wa yadhharu fihim rijalun wa sayakunu wa yakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin. Kata Nabi, akan muncul beberapa penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah yang berkuasa atas kalian sebagai pemerintah-pemerintah kalian. Mereka itu, kata Nabi, berita dari Nabi, berita dari Rasul, mereka tidaklah mengambil petunjukku sebagai petunjuk mereka, tidak menjadikan sunnahku, prinsipku, yaitu syariat Islam, sebagai prinsip negaranya di dalam memimpin rakyatnya. Dan akan muncul di tengah-tengah penguasa ini tadi yang anti dan tidak mau menerapkan syariat Islam, tidak mau menjalankan sunnah Nabi, muncul para pembisik-pembisik yang mereka ini, kata Nabi, qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka, kalbu mereka adalah kalbu syaitan yang berada di tubuh manusia. Subhanallah. Kalau kalbunya kalbu syaitan, apa mungkin akan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar? Kalau para pembisik penguasa tadi kalbunya adalah kalbu syaitan, apa mungkin mereka akan mencegah dari kemungkaran dan memerintahkan umat kepada yang ma'ruf? Jawabannya sebaliknya, justru mereka akan mencegah dari yang ma'ruf dan memerintah umat kepada yang mungkar. Karena syaitan itu ya'muru bis-su'i wal fahsya, ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Syaitan itu selalu memerintahkan kalian untuk berbuat jelek dan berbuat keji. Sudah, mari kita perhatikan baik-baik hadis Nabi ini. Nah, mendengar keadaan seperti ini, sahabat Hudzaifah bertanya kepada Rasul, "Madza asna' ya Rasulullah in adraktu dzalik?" Apa yang akan aku lakukan wahai Nabi kalau aku menjumpai penguasa seperti yang kau beritakan ini? Penguasa tidak menerapkan syariat Islam, berbuat zalim, kaki tangannya, para menteri-menterinya ya, adalah manusia-manusia yang kolbunya itu adalah kolbu syaitan. Subhanallah. Apa yang harus aku lakukan wahai Nabi? Hudzaifah tidak duduk termenung, kemudian berpikir dengan logikanya, "Ah, nanti kalau terjadi seperti itu dan saya menjumpai, maka saya akan lakukan ini dan itu." Tidak. Bertanya kepada Rasul, "Wahai Nabi, apa bimbingan engkau?" Maka dijawab oleh Nabi. Nah, isma' wa atir. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak tetaplah engkau mendengar dan taat kepada penguasamu, walaupun mereka itu mencambuk punggungmu dan merampas hartamu. Sabar, merampas harta rakyat, mencambuk, menyiksa, memukul rakyat. Alhamdulillah, kita hidup di negeri, harta kita tidak dirampas. Alhamdulillah, kita tidak pernah dipukul, dicambuk, dipenjara oleh penguasa. Kita hidup bisa sekolah dengan bebas, beribadah dengan bebas, mencari maisha, mencari penghasilan, berdagang, bertani dengan bebas. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum bisa bayangkan kalau penguasa kita ini seperti Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, salah satu gubernur di negeri Kufah yang sangat zalim dan kejam. Di masa itu masih tersisa beberapa sahabat Rasul, Abdullah bin Umar bin Khattab, Anas bin Malik, dan beberapa yang lainnya masih hidup pada masa itu. Hajjaj bin Yusuf ini penguasa, suka minum khamr terang-terangan, membunuhi ulama, dibunuhi para ulama, bukan ustaz yang dibunuh. Kalau ustaz masih mending karena ilmunya sedikit, yang dibunuh ini ulama, para muhaddisin, para mufassirin, orang-orang saleh dibunuh oleh Hajjaj. Enggak. Kapan dia mau membunuh, bunuh. Masuk ke tempat, ada masjid, itu, sini. Alhamdulillah, kita bisa beribadah di masjid-masjid, nikmat, sujud, ruku, berpuasa di bulan Ramadan, nikmat. Suatu hari, ini Hajjaj bin Yusuf, sholat mengimami muslimin di masjid, karena dia penguasa, jadi imam. Sholat subuh. Sholat subuh itu berapa rakaat? Hah? 2 rakaat. Hajjaj sholat subuh, dan di belakangnya, belakang beliau sebagai makmum, belakang orang sebagai makmum, ada beberapa sahabat. Sahabat Nabi jadi makmumnya. Ini pemimpin yang zalim ini. Jadi imam sholat subuh. Sholat Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat, lanjut 3 rakaat, 4 rakaat. Salat subuh 4 rakaat. Ya. Sudah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung dia menoleh kepada para makmum mengatakan, "Kenapa? Mau saya tambah?" Sahabat diam. Para ulama diam. Kenapa? Ada kemungkaran besar kalau mereka berbicara. Orang ini jahat. Kalau dia dibangkitkan emosinya, akan terjadi pertumpahan darah. Para sahabat tenang yang hidup pada waktu itu, para ulama di masa tabi'in, jangan antum kira mereka orang-orang penakut. Bukan. Jangan antum kira sama seperti kita yang sibuk dengan dunia. Kalau diajak berjuang, maaf, saya punya toko, saya punya dagang, saya punya kebun, mesti dijaga, saya punya tambak, nanti bagaimana udang saya, bandeng saya habis. Ya, ini orang-orang soleh, para pemberani, para pejuang. Tetapi mereka bergerak dengan ilmu, tidak emosional, tidak ambisi. Tenang mereka, diam. Sampai Hajjaj diam. Apa keyakinan mereka? Kesalahan itu tanggung jawab dia di hadapan Allah. Kami wajib mengikuti dia, ya kami ikutin. Dia sebagai imam. Tapi kesalahan itu tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Tadi sudah saya sebutkan, Al-Imam Ibnu Abi Asim hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Jadi yang saya sampaikan ini bukan dari sebuah buku karya 30 tahun yang lalu, bukan. Ribuan tahun, 1000 tahun yang lalu lebih. Nah, dalam karyanya yang berjudul As-Sunnah, Al-Imam dikenal dengan sebutan Ibnu Abi Asim, meriwayatkan hadis dari sahabat Adi bin Hatim. Sahabat namanya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, qala ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'ala wa fa'al wa dzakara asy-syarr. Wahai Nabi, kami sekarang bertanya kepada engkau bukan tentang kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa yang bertakwa. Kalau penguasa yang bertakwa, yang menjalankan syariat Islam, ahli ibadah, adil dan tidak zalim, kami sudah tahu hukumnya, wajib mendengar dan taat. Tapi bagaimana dengan penguasa yang zalim, yang jahat, yang suka korupsi, yang suka menggolongi rakyatnya, yang dan seterusnya, disebutkan kejelekan-kejelekan, kejahatan-kejahatan penguasa. Bagaimana kami? Apa Rasulullah menjawab? Jawaban itu dimulai dengan teguran. Ittaqullah wasma'u wa athi'u. Tetaplah kalian bertakwa kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, dan tetaplah kalian mendengar dan taat kepada penguasa kalian walaupun seperti itu. Subhanallah, kenapa? Jawabannya, di samping memang itu adalah bimbingan Rasul yang bersumber dari wahyu, yang tidak boleh logika kita dikedepankan. Yang kedua, sejarah telah membuktikan bahwa upaya memberontak kepada penguasa yang muncul adalah efek negatif, bukan positif. Pertumpahan darah, jangan dianggap remeh darah seorang muslim, nyawa seorang muslim, satu orang muslim, jangan dianggap ringan. Ya. Barakallahu fikum. Antum ingat peristiwa peledakan bom di Kuningan, Jakarta. Ketika mobil yang dipakai oleh para teroris meledak di jalan, mobil box. Ternyata di jalan itu ada seorang anak kecil berjalan bersama ibunya. Terkena ledakan bom tadi. Subhanallah, anak kecil itu sedang berpuasa. Sebagian yang terkena bom itu mati, muslim. Coba, kalau kita sudah tahu itu, mari kita dengarkan sebuah hadis. Di suatu hari, sahabat Abdullah bin Umar ibn Khattab, indal Ka'bah, berada di dekat Ka'bah, sambil memandang ke Ka'bah. Ka'bah itu kiblatnya muslimin kan? Tempat yang sangat mulia kan? Semua muslim menghormatinya, berkeinginan untuk bisa datang ke Ka'bah, mencium Hajarul Aswad, berdoa di Multazam dan yang lainnya. Kita sholat tiap hari, muslimin di semua masjid menghadapnya ke Ka'bah. Suatu hari, coba kita dengarkan dan renungkan. Abdullah bin Umar mengatakan kepada Ka'bah, ma a'zamaki wa ma a'zama hurmataki, walakin al-mu'min a'zamu minki inda Allah. Betapa agungnya engkau wahai Ka'bah, betapa mulianya kehormatan engkau wahai Ka'bah. Sungguh, kata Ibnu Umar, kehormatan satu orang muslim di sisi Allah lebih mulia dari engkau. Satu muslim ini tidak boleh hartanya dicuri, diambil, dizalimi. Tidak boleh harga dirinya dijatuhkan. Tidak boleh apalagi darahnya ditumpahkan. Subhanallah. Sejarah telah membuktikan bahwa upaya menentang pemerintah, memberontak, mengangkat senjata, terjadi pertumpahan darah yang banyak sesama muslim. Betapa pentingnya umat Islam diajarkan kepada mereka tentang nilai nyawa seorang muslim, satu orang muslim. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh fakannama qatala an-nasa jami'a. Sungguh telah kami tetapkan kepada bani Israil, dan ini berlaku juga untuk kita, bahwa barang siapa yang membunuh nyawa satu orang tanpa didorong oleh alasan yang dibenarkan, maka sungguh dia seolah-olah membunuh nyawa seluruh manusia. Satu orang muslim, dia bermudah-mudahan bunuh, dibom, ditembak, bermudah-mudahan, maka dia seolah-olah membunuh seluruh manusia. Padahal membunuhnya hanya satu, tapi karena dia bermudah-mudahan menganggap remeh darah dan nyawa seorang muslim. Berbagai pemberontakan dalam sejarah ini yang telah dikumpulkan oleh para sejarawan membuktikan yang terjadi adalah kemungkaran demi kemungkaran setelahnya. Mari kita lihat, barakallahu fikum, apa yang pernah terjadi di negeri Somalia beberapa puluh tahun yang lalu. Rakyat diprovokasi untuk menentang penguasa. Disebutkan keboliman-keboliman penguasa, bahwa dia telah lebih dari 30 tahun berkuasa, sudah banyak yang terbunuh. Disebutkan dalam kurun waktu 30 tahun masyarakat Somalia yang terbunuh di tangan penguasa 12.000. Dalam kurun waktu 30 tahun mulai terjadi provokasi di masjid-masjid, di ceramah-ceramah, orasi-orasi, dan seterusnya di kampung-kampung, sampai suasana memanas, semua kelompok bersatu, semua kelompok yang tadinya tercerai-berai menjadi satu untuk menggulingkan penguasa, dan subhanallah mereka berhasil. Penguasa jatuh, tergulingkan. Selesai sudah, giliran sekarang mereka berebut kekuasaan. Yang kelompok ini mengatakan, kami yang lebih berhak, karena kami dahulu yang menyumbang senjatanya, membelikan senjata. Kelompok satu mengatakan, nah, kami yang lebih berhak, karena kami yang lebih dahulu memulai ini. Yang satu mengatakan begini dan begitu terus, sampai akhirnya terjadi pertempuran antar kelompok dan antar kabilah, antar suku. Berlanjut itu peperangan terus tanpa bisa memilih penguasa, pemerintah. Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, kurang lebih 100.000 nyawa muslim melayang. Kurang dari setahun, kurang lebih 100.000 nyawa muslim melayang. Penguasa yang tadi disebutkan zalim, jahat, dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun hanya berapa? 12.000. Itu pun beragam, 12.000 yang dibunuh. Ada yang narkoba, ada yang perampok, ada yang macam-macam sebabnya. Kalau ini terbunuh karena berebut kekuasaan, tembak-menembak antar sesama muslim, pendidikan terhenti, perdagangan di pasar-pasar terganggu, seorang mau ibadah ke masjid takut ditembak dan dibunuh oleh kelompok lain atau suku lainnya. Ya subhanallah, ya subhanallah. Maka dari itu Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk sabar, sabar, sabar, tahan diri, jangan memberontak, jangan menentang, tahan diri. Para hadirin yang saya muliakan, Rasulullah dalam hadisnya yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Al-Imam Ahmad punya karya lain namanya Musnad, kitab hadis. Nah, berjilid-jilid. Dalam beberapa cetakan lebih dari 10 jilid. Kitab hadis. Dan diriwayatkan dari sahabat Iyadh bin Hun. Dari sahabat Iyadh bin Hun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan, fala yubdihi ala niyatan. Fa'in kubila minhu fadhaka, wa illa faqad adda ma'alayhi." Barang siapa yang memiliki kritikan untuk penguasa, nasihat dan teguran untuk penguasa, jangan disampaikan secara terbuka. Jangan disampaikan secara terbuka. Mengkritisi kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, mengkritisi kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, mengkritisi bidang kebijakan pemerintah dalam bidang politik dan yang lainnya, jangan secara terbuka, kata Nabi. Terbuka itu bisa melalui mimbar Jumat, bisa melalui khutbah hari raya, ya, bisa melalui orasi-orasi di tengah-tengah masyarakat, atau bisa melalui tulisan buletin-buletin yang disebarkan di masyarakat, pamflet-pamflet yang berisi provokasi menyebutkan kekurangan dan aib pemerintah. Maka Rasul mengatakan jangan. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan berdasarkan logika, nah kalau dinasehati, kata Rasulullah, hendaknya barang siapa yang ingin menyampaikan nasihatnya, fal ya'khud bi yadihi wal yakhlu bih, hendaknya secara rahasia disampaikan nasihat itu kepada penguasa. Ya enggak diterima Ustaz, nasihat enggak digubris, enggak dipedulikan. Lah kita sampaikan nasihat secara terbuka. Sudah kita kritiki mereka melalui mimbar-mimbar masjid, melalui buletin dan orasi-orasi, melalui media massa. Tetap saja mereka terus korupsi, tetap saja berbuat keboliman, ketidakjujuran. Kalau nasihat itu disampaikan secara rahasia, mereka tambah saja tidak peduli. Logika kita mengatakan demikian, tapi Rasulullah sudah menjawab ini. 1400 tahun yang lalu sudah dijawab pertanyaan ini oleh Nabi. Apa kata Rasulullah? In qubila minhu fazaka. Kalau nasihat tersebut diterima oleh penguasa tadi, yang disampaikan secara rahasia tadi, diterima, diamalkan, maka itu yang diharapkan. Wa illa faqad adda ma alaihi. Kalau tidak diterima, sungguh orang tadi sudah menunaikan tugasnya, menyampaikan nasihat. Urusan diterima dan tidak diterima bukan urusan dia. Kalau sunnah ini diamalkan, pasti akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita mengedepankan logika, mengedepankan cara-cara non-Islam, berdemonstrasi itu bukan cara Islam, datangnya dari negeri-negeri barat, dari negeri-negeri kafir yang kemudian umat Islam meniru-niru. Jangan. Kalau diterapkan sunnah Nabi, Allah akan beri jalan keluar dan solusi untuk umat Islam. Contohnya, Al-Imam Ahmad sendiri yang sedang kita bahas kitabnya ini. Pada saat di umur masih beliau pada saat itu, muncul seorang khalifah namanya Khalifah Ma'mun. Pada saat itu, yang beredar di masyarakat cukup pesat adalah akidah kaum rasionalis, kaum Mu'tazilah. Sampai akhirnya kaum rasionalis Mu'tazilah ini berhasil mempengaruhi pemerintah, penguasa, untuk dijadikan sebagai asas tunggal. Di antara akidah kaum Jahmiyah atau Mu'tazilah ini mengatakan atau mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bukan kalamullah, bukan kalam ilahi. Subhanallah. Sampai sang khalifah menerima masukan dari kaum rasionalis ini tadi. Dan akhirnya dipaksakan sebagai asas tunggal. Seluruh rakyat harus meyakini bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Subhanallah. Para ulama wajib mengajarkan akidah ini, bahwasanya Al-Quran bukan kalamullah. Sekarang kalau kita ditanya di Indonesia, Al-Quran itu kalamullah atau bukan? Pasti ibu-ibu, bapak-bapak menjawab, kalamullah, kalam ilahi. Nah, tapi pada saat itu penguasa berhasil dipengaruhi oleh kaum rasionalis. Dan akhirnya seluruh rakyat dipaksa untuk berasas tunggal dengan ini tadi. dan sampai-sampai para ulama dibunuh, termasuk Al-Imam Ahmad sendiri, dipenjara, dicambuk, dipukul, tidak hanya setahun, dua, tiga, empat, lima tahun. Khalifah yang ini wafat, diganti yang berikutnya, masih saja tetap dipenjara dan disiksa. Khalifah yang kedua ini mati, diganti oleh yang ketiga berikutnya, tetap saja Imam Ahmad dipenjara. Sampai-sampai sebagian masyarakat datang menemui Imam Ahmad di penjara dan mengatakan, wahai Imam Ahmad, cepatlah engkau berfatwa bahwa rakyat harus memberontak dan menentang penguasa yang zalim ini. Imam Ahmad ditunggu fatwanya, tinggal mengatakan, silakan kalian melawan, tinggal itu saja. Tapi Imam Ahmad, seorang yang mengagungkan sunnah Nabi, tidak mengedepankan emosinya, tidak mengedepankan kepentingan pribadinya, karena merasa sudah dipenjara, dizalimi, dicambuk, dipukul, disiksa, kemudian dengan emosi mengatakan, silakan rakyat cepat memberontak, angkat senjata. Tidak. Al-Imam Ahmad mengatakan kepada yang hadir, ya, meminta fatwa, jangan, tetap kalian sabar, jangan ada yang melawan, jangan ada yang menentang. Mereka mengatakan, Imam Ahmad ini sudah parah kondisinya, jangan, jangan. Akhirnya diusir oleh Imam Ahmad, keluar kalian kalau tidak mau, keluar. Akhirnya tidak terjadi pemberontakan tersebut, tidak terwujud penentangan terhadap penguasa yang zalim tadi. Sampai subhanallah, maha benar Allah yang mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, maka pasti Allah berikan jalan keluar untuknya dari berbagai problem. Di antara bentuk takwa adalah mengagungkan, memuliakan sunnah Nabi dan bimbingan Nabi, beramal dengan sunnah Nabi walaupun logikanya sulit menerima, walaupun emosinya menentang, walaupun masyarakat menentang, tetap muliakan bimbingan Nabi dan sunnah Nabi, pasti Allah beri jalan keluar. Subhanallah, yang maha benar ucapannya, maha terrealisasi janjinya. Khalifah yang ketiga wafat, digantikan yang berikutnya yang dikenal dengan Al-Mutawakkil Allah, Khalifah Al-Mutawakkil. Setelah berkuasa, kaum rasionalis dilarang untuk mengembangkan akidahnya. Dihentikan mereka semua dari jabatan-jabatan mereka. Posisi-posisi mereka sebagai qadhi, sebagai hakim di mahkamah-mahkamah, diberhentikan. Dan khalifah mengumumkan bahwa kita kembali kepada akidahnya Al-Imam Ahmad, sesuai dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka khalifah mengutus utusan menemui Al-Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, ini ada deretan nama, daftar nama yang disebut sebagai orang-orang yang berilmu dan ulama. Tolong sebutkan siapa di antara mereka yang ahli sunnah untuk bisa kami jadikan sebagai pejabat, sebagai hakim, dan seterusnya di pemerintahan kami. Dan sebutkan di antara mereka siapa tokoh-tokoh rasionalis kaum Mu'tazilah, coretin namanya. Maka Imam Ahmad menyebutkan siapa yang diantara mereka ahli sunnah dan siapa yang bukan. Subhanallah, tanpa ada pemberontakan, tanpa ada penentangan, tanpa ada provokasi, tanpa ada pertumpahan darah, Allah berikan jalan keluar. Pemerintahan itu menjadi pemerintahan Islam yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah dan pemahaman para sahabah ridwanullah alaihim jami'an. Apakah kemudian Imam Ahmad setelah itu menjadi orang yang kaya? Ternyata beliau tetap miskin dan mati di atas kemiskinan. Karena memang beliau itu tidak menjual akidahnya, tidak menjual prinsipnya. Walaupun penguasa yang sekarang senang dan cinta kepada beliau, tidak kemudian dimanfaatkan untuk mendapatkan, mendapatkan rumah, mendapatkan tanah, mendapatkan mobil, dan tidak, tidak menjual agamanya. Al-Imam Ahmad mati dalam keadaan miskin. Demikian takwa kepada Allah akan mendatangkan solusi jalan keluar. Ikuti bimbingan sunnah Nabi dalam berbagai urusan agama, umat ini akan menjadi baik, menjadi jaya, menjadi mulia. Tinggalkan berbagai cara yang diada-adakan, cara yang sekarang ini dimunculkan, menyebarkan aib dan kekurangan pemerintah, Ini adalah cara yang bid'ah, yang menentang cara dan bimbingan Rasul. Begitu juga tindak kekerasan, anarkis, teror yang dilakukan. Semua ini adalah cara yang bid'ah, yang tidak ada bimbingannya dari Rasul. Tidak ada bimbingan dari Khulafaur Rasyidin dan para sahabatnya. Maka wajib umat untuk meninggalkan itu semua dan menjauhi cara-cara yang diada-adakan dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan berikutnya. Semoga Allah jadikan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi saya dan antum semuanya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.